izin untuk pergi ke musola itu. Mak tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Mak minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hak mulia. Rajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk syurga ya bilang amin. Alif patah rajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk syurga ya bilang amin. Zai Sin Shin, masuk